Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita juga bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Demikian juga rasa syukur kita sampaikan kepada pengurus Masjid Nurul Iman yang telah memberikan kesempatan, tempat, dan fasilitas untuk terjadinya kegiatan yang mulia ini. Demikian juga saya sampaikan rasa syukur kepada seluruh panitia yang berusaha untuk mengadakan kajian yang mulia ini. Di dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk menelaah tentang masalah yang penting adalah at-tarbiyah al-islamiyah atau at-tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, sesungguhnya berbicara tentang pendidikan di dalam Islam adalah perkara yang sangat luas pembahasannya, yang juga tidak mungkin kita membahas seluruh sisi-sisi tentang pendidikan di dalam Islam. Termasuk di dalamnya adalah metode pendidikan, pokok-pokok pendidikan dalam Islam, dan berbagai sisi berkaitan dengan pendidikan adalah sangatlah luas untuk kita telaah, teliti, pelajari. Tetapi insyaallah dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas secara mujmal, secara global, apa yang wajib dipahami terutama oleh kedua orang tua atau oleh seluruh kaum muslimin di dalam mendidik generasi yang akan datang, dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Poin pertama yang saya ingin jelaskan adalah perhatian Islam terhadap pendidikan. Wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, terlebih oleh kedua orang tua, bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap pendidikan generasi yang akan datang, terhadap pendidikan anak. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian kepada pendidikan generasi yang akan datang terhadap pendidikan anak adalah doa para nabi, doa para rasul, dan doa yang diajarkan kepada kaum muslimin, yaitu diantaranya doa yang berbunyi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di mana Allah Ta'ala mengkisahkan dan menyebutkan doa para nabi, doa para rasul, dan doa yang diajarkan kepada kita, terutama doa bagi seorang bapak, doa bagi seorang suami, dengan mengatakan Ya Allah, berilah aku anugerah rizki istri anak yang soleh. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian terhadap pendidikan. Dan diantaranya ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam potongan ayat dalam surat Al-Baqarah, qala wa min dzurriyyati. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap generasi yang akan datang. Setelah Allah Ta'ala memilih beliau sebagai manusia pilihan, manusia yang dicintai Allah sebagai Khalilullah, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar keturunannya pun dijadikan sebagai pilihan. Qala wa min dzurriyyati. Ini sebagai satu dalil bahwa Islam memperhatikan terhadap generasi yang akan datang. Lihat juga kepada apa yang dikatakan oleh Ya'qub alaihissalam dan apa yang dinasihatkan oleh Ya'qub alaihissalam ketika mendekati kepadanya kematian, datang kepadanya syaqratul maut. Maka Ya'qub alaihissalam tidak mewasiatkan harta, tidak mewasiatkan tahta, tidak mewasiatkan dunia kepada anaknya, tidak mewasiatkan perniagaan, tidak mewasiatkan peternakan, tidak mewasiatkan pertanian, tidak mewasiatkan kekuasaan. Lakin madza qala Ya'qub alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian memperhatikan atau menyaksikan ketika datang sakratul maut kepada Ya'qub alaihissalam, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, apa yang kalian akan sembah setelah aku wafat, setelah aku mati? Maka anak-anaknya sepakat mengatakan, kami akan menyembah sembahanmu, itu Allah. Dan ilah yang disembah oleh Ibrahim oleh Ismail, oleh Ishak, yaitu ilah yang satu. Dan kami kepadanya tunduk dan patuh. Maka lihatlah para nabi sebagai pembawa dinul Islam yang mengajarkan agama Allah yaitu Islam, maka mereka memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap generasi. Yang kedua, sebagai dalil bahwa Islam memiliki perhatian kepada pendidikan dan generasi yang akan datang, di mana Allah Ta'ala banyak mengkisahkan syabab di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah Ta'ala banyak mengkisahkan kisah para pemuda, kisah-kisah orang soleh dari para pemuda, dan mengkisahkan anak kecil di dalam ayat Al-Quran dari orang soleh. Sebagai dalil bahwa Al-Quran Allah Ta'ala memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana generasi yang terdahulu dari para pemuda yang mereka memberikan kebaikan kepada masyarakatnya sebagai pemegang kebaikan, sebagai mujaddid, pembaharu. Di antara contoh yang paling besar adalah kisah yang disebutkan dalam surat ke-18, yaitu Ashabul Kahfi. Itu 8 pemuda. Allah Ta'ala menyebutkan dalam potongan ayat, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya mereka adalah fityah, para pemuda yang mereka beriman kepada Allah, yang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan Allah pun menyebutkan sifat Nabi Ibrahim adalah dengan kalimat fatah, di mana di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang kafir, para pembesar pada waktu itu mengatakan, kami mendengar seseorang yang dinamai Ibrahim, yuqalu lahu fatan, dia dikatakan seorang pemuda. Dan di antara kisah yang sangat ma'ruf adalah kisah Ashabul Uhdud, yaitu tentang orang-orang yang dibakar di tengah-tengah api. Maka dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengkisahkan tentang seorang raja, seorang rahib, tukang sihir dengan anak kecil. Maka disebutkan di situ tentang Gulam, ya, yang ma'ruf dengan kisah Gulam, di mana seorang raja pada waktu itu dijaga oleh tukang sihir. Lalu tukang sihir itu berkata kepada rajanya, wahai rajaku, sesungguhnya aku telah mendekati masa kematian, maka pilihlah buatku seorang anak yang cerdik, yang aku akan mengajarkan kepadanya ilmu sihirku. Lalu dipilihkan anak yang cerdik, pintar. Tetapi dalam kisah itu ternyata anak itu ditakdirkan jadi paham tauhid, karena di samping ia akan belajar kepada tukang sihir, maka ia belajar kepada seorang rahib. Seorang rahib pada waktu itu gambaran dari ahlu tauhid. Maka dia ditunjukkan kepada iman dan tauhid, sampai satu ketika dalam potongan kisah itu, si anak kecil ini ingin ditunjukkan ayat-ayat Allah tentang kebenaran rahib ini. Maka tiba-tiba ia dengan kaumnya dihadang oleh seekor binatang melata yang besar. Lalu anak itu berkata, "Ya Allah, jika seandainya apa yang diajarkan oleh roh itu benar, maka tunjukkanlah bagiku ciri-cirinya, ayat-ayatnya." Lalu dia melempar dan membunuh seekor binatang melata yang besar itu, lalu mati. Maka kaumnya menyangka bahwasanya dia memiliki kekuatan dan dia seorang sihir, pengsihir. Lalu ketika dikatakan kepadanya bahwasanya ia telah menolong mereka, maka ia mengatakan, "Sesungguhnya yang menolong kalian adalah Allah." Maka didatangkan kepadanya beberapa orang yang terkena penyakit, penyakit kulit, buta dan kusta. Lalu sembuh. Lalu kaumnya mengatakan, "Sesungguhnya engkau, ya, mengatakan engkau seorang dukun, engkau seorang tabib, engkau menyembuhkan orang." Maka dia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah." Sampai dia dilaporkan ke kerajaan dan raja mengatakan, menyuruh para penggawanya untuk membawa dia ke gunung untuk dibunuh, atau ia kembali kepada agama semula. Maka tiba-tiba ketika diantarkan ke gunung dan diberi pilihan, kalau kamu tidak kembali kepada agama raja atau agama kaummu, yaitu menyembah manusia, menyembah selain Allah Ta'ala, maka kamu akan dilempar dari gunung ini. Tiba-tiba bergetarlah gunung tersebut dan matilah orang yang mengantarnya. Maka dia pulang ke kerajaan sendiri. Lalu diceritakan, lalu dia menyuruh lagi para penggawanya untuk membawa dia ke lautan. Lalu diberikan dua pilihan, ima ia kembali kepada agama raja yang semula, atau ia akan dilemparkan, ditenggelamkan ke lautan. Maka tenggelamlah orang-orang yang mengantarlah dan mati. Maka dia datang ke hadapan raja. Lalu dia berkata, "Wahai rajaku, sesungguhnya engkau tidak bisa membunuhku kecuali engkau mengikuti perintahku." Maka si raja itu mengatakan, "Apa perintahmu?" Maka si anak kecil itu berkata, "Kumpulkanlah rakyatmu, seluruh rakyatmu di satu lapangan. Kemudianlah ikatlah aku di sebuah pohon. Ya. Lalu siapkan olehmu panah dan busurnya. Dan arahkan kepada aku, tapi ada syarat. Ketika engkau akan melepaskan panahmu, maka ucapkanlah Bismillah Rabbil Gulam." Lalu si raja itu melakukan apa yang diminta oleh anak itu. Lalu dia melepaskan anak panahnya dan mengatakan Bismillahirrabbilgulam. Lalu mengenai dadanya dan matilah anak itu. Fa'amana jami'u qawmihi. Ini fa'amana billah. Lalu berimanlah kepada Allah seluruh kaum raja tersebut. Dan berkata, "Amantu bi rabbil gulam, amantu bi rabbil gulam." Faghadiba al-malik. Lalu murkalah raja. "Bagaimana kalian beriman sebelum aku memerintahkan kalian?" Maka si raja itu memerintahkan para penggawanya untuk menyalakan api di sebuah parit dengan kayu bakar dan batu-batuan. Lalu raja mengancam, "Siapa saja yang tetap dalam keimanan kepada Rabbulam, maka aku akan lemparkan." Maka tetap istiqomah seluruh orang yang telah mengatakan iman pada waktu itu. Maka tinggallah seorang wanita dengan bayinya yang masih merah yang berada di pangkuannya. Maka ibunya merasa was-was, ragu, jika seandainya ia harus meloncat ke api yang menyala-nyala dengan anaknya yang masih merah. Dalam hatinya tidak tega kalau dia harus membawa anaknya ikut terbunuh. Faqala hadzal sabi, maka berkatalah anak yang masih merah ini. Faqala isbiri wattaqi ya ummi fa inna mau'idaka jannah. Maka anak yang masih merah di pangkuannya itu berkata, sabarlah wahai ibuku dan bertakwalah wahai ibuku, sesungguhnya janji bagimu adalah surga. Dalam kisah yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan seorang gulam. Anak yang beriman, anak yang bertakwa. Anak kecil yang bisa merubah kondisi kaumnya. Yang tadinya mereka menyekutukan Allah, menyembah manusia, menyembah raja, menyembah berhala, sampai mereka beriman kepada Allah. Hadza bi barakati da'watil gulam. Ini adalah berkah dari dakwah gulam ini. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah Ta'ala, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan syabab, mengkisahkan gulam, mengkisahkan sobi, ini menunjukkan bahwasanya Islam memiliki perhatian kepada generasi yang akan datang. Dalil yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan pahala bagi orang-orang yang memiliki perhatian kepada anaknya, memberikan perhatian kepada keturunannya. Allah telah memberikan pahala, Allah telah menjadikan pahala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang sangat besar, yang sangat agung dari hasil pendidikan kepada generasinya. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salah satu lahum ajron, ada tiga kelompok orang yang mereka akan mendapatkan dua ganjaran. Faminhum, di antara mereka, rajulut, ini rajulun, kanat indahu amma. Salah seorang di antara mereka adalah seseorang yang di sisinya ada hamba perempuan, amah, jariah. Fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha summa a'taquha fatazawwajaha falahu ajrun. Adalah seseorang yang punya hamba perempuan, punya budak perempuan, lalu dia mengajari adab terhadapnya. Jadi artinya bersikap kepadanya dengan sebaik-baik sikap, dan mengajari kepadanya dengan pengajaran yang sangat baik. Lalu ia memerdekakannya dan menikahinya. Maka dia mendapatkan dua ganjaran. Wa sabata aidan fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan telah tetap juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengkisahkan datang seorang wanita dengan dua anaknya yang meminta makanan kepadanya. Lalu di sisi Aisyah tidak ada kecuali satu kurma, satu biji kurma. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengasihkannya kepada wanita itu. Lalu dia memotongnya menjadi dua. Satu potong dibagi dua untuk anaknya. Sepotong lagi dia akan memakannya. Pas dia akan memakannya, tiba-tiba anaknya meminta lagi, maka dipotong lagi. maka dia tidak jadi memakannya. Anaknya yang memakannya. Keesokan harinya, datang lagi seorang pengemis dengan dua anaknya. Dan di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha ada dua kurma. Maka yang satu dipotong untuk berdua, untuk dibagi dua anaknya, bagi anaknya yang dua tersebut. Lalu yang satunya dia akan memakannya. Tetapi anaknya meronta lagi, meminta lagi, maka dia memotongnya lagi. Lalu Aisyah radhiyallahu taala mengkisahkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'ajjaba Nabi sallallahu alaihi wasallam an sya'ni hadhil mar'ah. Maka Nabi SAW sangat kagum dengan apa yang diperbuat oleh wanita ini. Lalu dia mengatakan, siapa saja yang dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak-anak perempuannya, artinya diuji di sini dianugerahi nikmat anak perempuan, lalu dia mengajarinya dengan benar dan membimbingnya dengan benar, kecuali sebagai tameng dari api neraka. Dalam satu riwayat dikatakan itkun minannah, sebagai sebab seseorang akan merdeka dari api neraka. Dalam satu riwayat dikatakan kecuali sebagai sebab dia akan masuk surga. Jadi Islam memberikan perhatian dengan memberikan penjelasan pahala yang sangat besar bagi para pendidik, terutama kedua orang tua. Dalil yang keempat, yang merupakan Islam memperhatikan tentang pendidikan dengan perhatian yang sangat besar, di mana Allah Ta'ala menghususkan khitab, menghususkan perintah untuk memperhatikan anak dan keturunan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Jadi di sini ada perintah khusus untuk melakukan pembimbingan, untuk mendidik, memperhatikan terhadap generasi. Dalil yang kelima, terakhir, bahwa Islam memiliki perhatian terhadap pendidikan, di mana syariat Islam mengajarkan terlebih kepada kedua orang tua untuk memperhatikan perkembangan anak. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama, Islam mengajarkan perhatian terhadap perkembangan anak agar orang tua itu memahami berapa umur anaknya. Ya. Contoh, muru auladakum bis salati fi sab'in wadribuhu fil asar. Kata Nabi SAW, ajarilah anak sholat umur 7 tahun. Atau perintahkanlah anak sholat pada umur 7 tahun. Nah, apakah kalau kita tidak pernah memperhatikan umur anak, berapa anak kita? Dan pukullah anak kita apabila tidak sholat pada umur 10 tahun. Jadi di sini Islam memberikan perhatian terhadap perhatian kepada umur. Kedua, bahwa Islam mengajarkan kepada kita, ini juga termasuk metode pendidikan dan apa yang harus kita perhatikan, bahwa Islam memberikan perintah atau mengajarkan kita agar kita itu memahami alamat-alamat dewasanya anak kita. Sebab kedua orang tua harus tahu anak kita udah dewasa belum? Udah balig atau belum? Mungkin di antara kita yang tidak peduli anak kita udah dewasa atau belum. Sebab tentunya kita harus tahu ketika anak itu melanggar sebelum dewasa dengan melanggar setelah dewasa, dari sisi hukumannya, dari sisi cara mengajarkannya itu harus berbeda. Dari sisi penghukumannya juga harus berbeda. Ketika anak ini udah dewasa atau belum, maka Islam mengajari kita ciri-ciri anak dewasa. Bagi wanita dengan haid umpamanya, atau dengan jarak umurnya, atau dengan mimpi. Bagi laki-laki dengan cara apa? Mimpi, atau berumur 15 tahun, atau ya, tumbuh kelelakiannya, ya, seperti tumbuh ya, sesuatu yang berkaitan dengan alamat dewasa, ya, mungkin tumbuh kumisnya, tumbuh jenggotnya, dan sejenisnya. Maka orang tua harus memperhatikan, sehingga ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perhatian, penjelasan agar kedua orang tua memperhatikan semua itu. Dan ini sebagai dalil bahwa Islam adalah memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan generasi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita paham bahwa dinul Islam, bahwa syariat Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan di dalam Islam, terhadap pendidikan generasi yang akan datang, maka kita akan bahas sisi-sisi lain. Bagaimanakah kita mendidik generasi kita? Apa yang harus dipahami oleh kita semua, terutama kedua orang tua, di dalam membina generasi yang akan datang? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, di antara poin-poin yang harus kita pahami adalah sebagai berikut. Kalau ada orang bertanya, sejak kapankah kita memulai membangun pendidikan di dalam Islam, di dalam keluarga, atau untuk generasi yang akan datang? Maka jawabannya, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Islam telah mengajarkan awal pendidikan dari mulai kita mau menikah. Ini para pemuda, para pemudi, sesungguhnya pendidikan dalam Islam yang berbicara kita ke depan, berbicara generasi yang akan datang, maka awal pendidikan itu dimulai sejak seseorang itu akan menikah. Kenapa dikatakan begitu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk memilih bibit unggul, ya, untuk generasi yang akan datang. Sebab secara fitrah, secara tabiat, kalau kita berbicara tentang yang zahir, perkara yang kita mendekatkan kepada akal kita, Kalau para bapak, para ibu pingin menanam padi dan menghasilkan padi yang berbuah lebat, berbuah bagus, maka kita harus memilih benih yang bagus. Harus memiliki benih yang bagus. Tempatnya bagus. Tanahnya, pengairannya. Maka demikian juga bahwa ketika kita akan membangun generasi yang akan datang, akan membangun masa yang akan datang dari kaum muslimin ini, maka Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada kaum muslimin tentang manhaj yang mulia ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kita untuk memilih bibit unggul. Dan pemilihan kita itu dari dua sisi, maknawiyah dan apa? Zahiriyah. Dari sisi zahiriyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih apa? Menganjurkan seorang pemuda memilih wanita yang cocok atas keinginannya. Dari sisi cantiknya, badan dan sebagainya. Dari sisi kemampuannya, dari sisi fisiknya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat ketika akan melamar ataupun ketika akan menikah seorang wanita, lihat dulu. Sampai mungkin jangan tersinggung ya ini bagi para wanita. Tapi ini bahwa Islam itu menjaga tentang apa? Bahwa keindahan itu tetap dijaga. Lihat. Kalau dari kabilah ini biasanya matanya ada sakit. Lihat barangkali punya penyakit kulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran yang sangat indah bagaimana memindah rumah tangga, artinya membina dan membangun rumah tangga di atas kecintaan. Maka ini yang berkaitan dengan jasadiyah, yang berkaitan dengan zahiriyahnya, perkara yang zahirnya. Karena yang kita bicarakan adalah generasi yang akan datang, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar memilih wanita yang memiliki keturunan, yang banyak keturunannya. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah seorang wanita yang keturunannya banyak. Adapun dari sisi yang kedua, yaitu maknawiyah, yaitu yang berkaitan dengan akhlaknya, keimanannya, keilmiahannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para pemuda agar memilih wanita yang memiliki sifat di antaranya apa? Al-wadud, penyayang. Yang memiliki sifat rahmah, yang memiliki sifat lemah lembut. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Apa katanya? Tidak menghalangi mereka rasa malu untuk bertanya. Apa? Syaja'ah. Punya keberanian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beberapa wanita pada waktu itu, kepada beberapa pemudi. Dikisahkan dalam satu hadis, ada seorang akhwat yang dilamar oleh 3 orang. Yang kebetulan ketiga-tiganya belum diterima. Baru mereka datang semuanya. Lalu mengadu dan bertanya kepada Nabi SAW tentang 3 orang ini. Maka kata Nabi SAW, ketika disebutkan 3 orang ini, jangan sama si fulan. Kenapa katanya? Si fulan itu pelit. Bagaikan seekor unta yang kurus yang ada di padang pasir. Jangan. Bagaimana kalau saya menerima si fulan? Jangan. Si fulan gorob. Gampang. Ringan tangan. Bagaimana sama si fulan? Syattam. Si fulan pelaknat. Lidahnya buruk. Maka dikatakan, inkihi Usama tapa innahu rajulun soleh. Nikahlah sama si Usama, walaupun dia berwajah hitam, berfisik hitam, tapi dia soleh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kalau kita berbicara pendidikan, sejak kapan kita membangun pendidikan ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan ini diawali sejak kita memilih calon istri, sejak kita memilih calon suami. Ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kapankah kita berakhir mendidik? Sebagian di antara kita mungkin terbatas mendidik anak itu selama umur 7 tahun. Sebagian di antara kita memiliki pemahaman bahwa mendidik anak selama belum nikah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban kita kepada anak-anak kita selama kita hidup. Sebab dapat dibuktikan bahwasanya Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, sampai mereka memberikan pengarahan siapa yang layak dinikahi, siapa yang layak diterima lamarannya. Bahkan para sahabat, para tabi'in, itu disebutkan bahwasanya mereka mewasiatkan anak-anak mereka ketika akan dibawa oleh suaminya, ketika mereka menikah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dinul Islam, syariat Islam dalam pendidikan dan mengajari generasi, dan kewajiban kita sebagai kedua orang tua punya kewajiban mendidik generasi anak kita sampai kita itu wafat. Buktinya kita lihat ya. Di antara contoh yang paling besar adalah Abdullah bin Umar. Maka ibunya dan bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai memberikan pengarahan kepadanya, membimbingnya ketika dia telah dewasa, ketika dia akan mencerai, ketika dia akan memilih lagi yang lain. Diajari oleh Umar radhiyallahu taala anhu, diajari oleh ibunya. Ini menunjukkan perhatian. Bahkan lihat kepada kisah Ya'qub alaihi salam, bahwa pendidikan itu sampai ketika syakratul maut. Ketika mendekati masa kematian, ketika datang syakratul maut, maka nasihat yang terakhir bukan mengatakan, hati-hati nak toko yang di sana, hati-hati nak sawah yang di sana, enggak. Tetapi apa yang dikatakan? Tauhid. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik meriwayatkan dan Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan, ketika datang sakit kepada Nabi SAW yang menyebabkan beliau itu wafat, maka bagaimana? Beliau itu bangun dari tempat tidurnya, lalu membuka jendela yang mengarah ke masjid. Apa tujuannya? Dia ingin melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika dia akan meninggalkan mereka. Apakah mereka sibuk di pasar? Apakah mereka sibuk bertani, bercocok tanam, berternak? Maka Nabi SAW mendapati para sahabat sedang sholat di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Fatabas sama bawahikan. Maka Nabi SAW tersenyum. Dan Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, aku melihat Nabi SAW seperti bulan purnama. Aku melihat Nabi SAW seperti kertas yang putih. Aku tidak melihat, artinya kebersihan wajahnya, bersinarnya wajahnya melebihi pada hari itu. Kenapa? Dia bergembira ketika meninggalkan para sahabatnya dalam keadaan apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa perhatian pendidikan itu sampai seseorang itu mendekati kematian. Nasihat kepada anaknya ketika mendekati kematian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau kita ditanya, sejak kapankah kita mendidik? Dan sejak kapanlah kita membangun pendidikan dalam Islam? Maka kalau kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang membangun pendidikan sejak dia akan menikah dengan menetapkan pilihan yang baik ketika dia akan menikah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua yang saya ingin sampaikan dalam potongan-potongan yang berkaitan dengan masalah pendidikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajari para sahabat bagaimana mendidik dan bagaimana mengajari generasinya, mengajari anak-anaknya, dan bagaimana membangun pendidikan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya meringkas ada 4 hal yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabat, dalam mendidik generasinya, termasuk mendidik anak kecil dan para sahabat. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan dan kita mencontoh kepadanya. Poin yang pertama, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik tidak terpaku dengan waktu, tetapi beliau senantiasa menggunakan waktu dan memilih waktu yang tepat dalam menyampaikan ilmu dan pelajarannya. Poin yang pertama ini tidak dimaksudkan oleh saya, demikian juga oleh para ulama, bahwa kita membuat waktu yang tetap dalam mengajari anak, dalam mendidik generasi. Tetapi yang dimaksud tidak terpaku, tidak mencukupkan. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajari anaknya, mengajari para sahabat, mendidik anaknya dan mendidik para sahabat, tidak terpaku dengan waktu, tidak terbatas dengan waktu. Tetapi beliau senantiasa menggunakan waktu dan memanfaatkan waktu dan memilih waktu yang tepat dalam menyampaikan ilmunya. Lihatlah kepada contoh-contoh ini. Lihatlah kepada bukti-bukti ini. Mimbabil misal, sebagai contoh, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam sahihnya, babu as-samari bil ilmi. Yang dimaksud di sini bab menyampaikan ilmu mendekati waktu tidur. Bab menyampaikan ilmu setelah melewati 1/3 malam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis yang mulia ini adalah hadis Abdullah bin Umar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tama bil isya lailatan. Yani akhara salat al isya fi ba'di lailah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketika dia mengakhirkan salat isya ke 1/3 malam. Faqama yakhthubu. Lalu dia berdiri dan berkhutbah. Qala, lalu dia mengatakan, ara'aitukum lailatakum hadhihi wa inna ra'sa mi'ati sanah minha la yabqa miman huwa ala dhahril ardi ahada. Dia memberikan peringatan kepada para sahabat. Jadi aku akan perlihatkan kepada kamu. Jadi apa yang aku lihat pada malam ini. Sesungguhnya setelah 100 tahun maka tidak ada orang yang ada di muka bumi ini, artinya salah seorang di antara kamu. Ini menunjukkan bahwa para sahabat akan tiada setelah 100 tahun. Dan dalam satu riwayat Nabi SAW menyampaikan nasihat, inilah waktu isya kalau tidak memberatkan kepada umatku. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang menggunakan waktu-waktu tertentu untuk menyampaikan ilmu, memilih waktu-waktu tertentu untuk menyampaikan ilmu, dan memilih waktu-waktu yang tepat untuk menyampaikan ilmu. Maka demikian juga kita kepada istri, demikian juga kita kepada anak, demikian juga kita dengan sesama kaum muslimin. Sebab ini adalah merupakan manhaj dalam pendidikan, merupakan metoda dalam pendidikan, ini merupakan cara dalam pendidikan, ini merupakan uslub dalam pendidikan. Kita tidak boleh menyangka bahwa anak kita dididik cuma ketika di sekolah. Anak kita tidak boleh didik cuma ketika mereka berada di masjid. Dalam waktu-waktu yang 24 jam, mereka tidak hak mendapatkan pendidikan. Ini kekeliruan yang sangat besar. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan. Wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas dengan tempat tertentu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tempat-tempat dan memilih tempat-tempat yang munasib, yang cocok untuk menyampaikan pendidikannya, pengajarannya, ilmunya. Lihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain memilih masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tempat-tempat yang lain. Seperti kita tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mina, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah, di saat-saat orang memerlukan ilmu, di saat-saat orang memerlukan taujih, pengarahan, memilih tempat-tempat yang tepat sampai kepada mereka ilmu. Dan memilih munasibnya tempat tersebut dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang diajarinya. Maka demikian juga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat di tempat-tempat yang munasib. Artinya tempat-tempat yang cocok. Seperti kita lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mina dan para sahabat lalu naik ke kendaraannya lalu menyampaikan ilmu. Ketika beliau berada di Arafah, maka ia menyampaikan ilmu. Ini perkara yang harus kita perhatikan. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih tempat pendidikan dan mendidik dengan satu kondisi dalam satu keadaan. Tetapi beliau memilih keadaan-keadaan yang cocok, yang munasib untuk menyampaikan ilmu. Kenapa? Sebab tujuan yang paling besarnya sampainya peringatan. Dan ketepatan memilih tempat, memilih waktu, dan memilih kondisi, itulah yang akan menjadikan ilmu dan nasihat itu sampai. Kita lihat. Pernahkah kita dengan anak kita di atas kendaraan bertanya kepada istri tentang iman, tentang akhlak, tentang hadis? Lihat Nabi SAW bersama Mu'ad berada di atas kendaraannya. Qala ya Mu'ad atadrima hakullahi alal ibad wa mahakul ibadi alallah. Di atas kendaraan dia bertanya tentang ilmu. Apa yang dikatakan kepada Abdullah bin Abbas di atas kendaraannya? Ya gulam, ini u'alimuka bi arba'i kalimat. Pernahkah ketika kita rekreasi dengan anak, kumpul duduk, selain makan-makan, melihat kondisi kita bertanya. Mungkin kita bertanya kepada anak kita, man khalaqak, man nabiyuk, ya, wa madinuk. Kita tanya apa nabimu, siapa penciptamu. Pernahkah kita itu suasana? Atau kita hanya anak dikumpulkan, suasananya genting, barangkali suasananya menakutkan. Mengajarkan ilmu itu, atau kita menciptakan kondisi-kondisi yang masya Allah. Ketika kita rekreasi, ketika kita ada di mobil, istri kita ditanya, anak kita ditanya tentang ilmu. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata segudang metode bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari anak-anaknya, mengajari para sahabat dalam menyampaikan ilmu, dalam mengajari apa? Dalam mengajari ilmu. Nah, poin yang keempat. Saya tidak bisa untuk banyak menyampaikan contoh-contoh karena masalahnya banyak. Mungkin ini hanya sebagai pembuka saja untuk antum semua, bisa dilihat dalam buku-buku insya Allah. Yang keempat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik tidak terbatas dengan umur, tidak terbatas dengan status. Tetapi menyampaikan ilmu sesuai dengan status manusia. Tidak terbatas mengajari anak kecil, mengajari orang tua, orang kaya atau orang miskin, tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan seluruh manusia sebagai sasaran, sebagai mad'u dalam mendidik. Dan tentunya dalam hal ini, kenapa kita harus memahami? Sebab di sanalah seorang pendidik harus menggunakan uslub, menggunakan kalimat, menggunakan metode ketika dia berhadapan dengan anak kecil, ketika dia berhadapan dengan orang tua, dengan orang yang intelek dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan metode yang sangat indah. Saya berikan contoh. Ketika menghitab anak kecil, mengatakan ya bunaya, ya gulam. Dalam bahasa orang Indonesia, mungkin kalau orang Jawa, atau orang Sunda mengatakan wahai anaking, anak yang aku cintai, menggunakan uslub kalimat yang menyebabkan hatinya terpanggil, ya bunaya, ya gulam. Ketika dia menghadapi para pemuda mengatakan ya ma'syarus sabab. Ketika berhadapan dengan orang-orang muhajir, yal muhajirun. Dihitung dengan status mereka. Diseru dengan status mereka. Dan ini adab. Bagi seorang pendidik. Bagi para pendidik. Bagi para muallim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode-metode, menggunakan cara-cara yang beraneka ragam sesuai dengan apa? Kemampuan, status orang yang disampaikan kepadanya apa? Ilmu. Nah, empat permasalahan ini itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita, terutama sebagai kedua orang tua, sebagai bapak ataupun sebagai ibu, dalam menyampaikan nasihat ilmu kepada anak-anak kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang ketiga, tadi katakan masalah yang kedua bahwa kita harus memperhatikan empat masalah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pendidikan, dalam mendidik generasi kita, anak-anak kita, ya terlebih kita harus betul-betul menyadari dalam kondisi hari ini, masa kita, masa tentunya tidak seperti masa yang telah dilewati oleh kaum sebelum kita, oleh generasi sebelum kita. Dari sisi fitnah, kerusakan yang menimpa kepada kita, keburukan yang menimpa kepada kita. Tanggung jawab para pendidik hari ini, para pengelola pendidikan seperti pesantren-pesantren, itu lebih berat, itu lebih berat tantangannya ketimbang mungkin zaman dulu. Ya. Kenapa? Sebab serangan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kemaksiatan, informasi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk keburukan, tidak seperti hari ini. Nah, maka tentunya kita hari ini harus lebih menguasai, harus lebih memiliki kemampuan terhadap ini semua. Padahal perlu kita pahami bahwa satu negara tidak akan menghasilkan generasi yang baik kecuali empat unsur yang merupakan asas dalam pendidikan ini, itu adalah berkesinambungan dan memiliki kekuatan yang sama, energik yang sinergik. Kita lihat ada empat unsur yang mana pendidikan ini akan betul-betul membuahkan hasil. Yang empat unsur ini, pertama adalah al-madrasah, sekolah. Yang kedua adalah al-bait, rumah. Yang ketiga, al-mujtama, lingkungan. Al-bi'ah, lingkungan. Yang keempat adalah al-wasail al-i'laniyah. Adapun yang keempat adalah yang berkaitan dengan wasail i'laniyah, yaitu media informasi. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa saya membahas ini? Ini supaya dipahami bahwa pendidikan dalam Islam itu jangan sampai seperti yang dipahami oleh kebanyakan para ikhwan. Gimana? Ya, menyekolahkan anak, saya titipkan anak saya nih. Ya, dia enggak tahu siapa guru yang mendidiknya, siapa pembimbingnya, enggak tahu, enggak pernah nelpon, enggak pernah apa. Enggak pernah tahu anaknya seperti apa, kondisinya seperti apa, tidak menginformasikan anaknya seperti apa, kebiasaannya seperti apa di rumah. Ya. Maka ini sesuatu yang wajib kita pahami. Jadi wajib kita pahami bahwa pendidikan yang kita pingin menghasilkan pendidikan yang memuaskan, generasi yang betul-betul memiliki ketangguhan dari sisi keimanan, akhlak dan sebagainya, maka harus sinergik empat kekuatan ini. Dan yang paling pertama dan utama adalah rumah. Artinya apa? Bahwa antum semua, bahwa kita semua harus menciptakan rumah ini sebagai tempat pendidikan. Bahwa kita harus menciptakan dan memahami kondisi rumah. Ya, walaupun tidak dipungkiri ya, bahwa keumuman kita rumahnya apa? SS ya. Rumah sangat sempit gitu ya. Tetapi walaupun bagaimana, kita harus mampu menciptakan bahwa rumah ini sebagai tempat pendidikan. Yang mampu menciptakan anak itu bisa belajar, cinta belajar, cinta membaca. Dan kedua orang tua mau tidak mau harus tahu tentang pendidikan. Ya, saya berikan contoh untuk membedakan rumah ini tempat mendidik atau tidak. Kita lihat pas kita ke ruang tamu, apa yang ada di ruang tamu tersebut. Kalau di ruang tamu itu ada benda-benda klasik, nah ini bukan tempat pendidikan ya. Ada gelas-gelas kecil, kemudian ada gambar-gambar, ya sesuatu yang klasik gitu. Nah, itu berbeda dengan rumah yang di situ mungkin tempat ruang tamunya di situ ada buku-buku, buku-buku bacaan. Yang menunjukkan paling tidak bahwa keluarga ini cinta pendidikan, cinta ilmu. Apalagi mungkin orang yang memiliki keluasan rezeki membuat tempat belajar khusus. Ada musolanya. Bagaimana mereka itu bisa menunaikan sholat di situ? Ibunya dengan anaknya bisa sholat berjamaah. Ya, satu ketika menyampaikan nasihat, satu ketika kumpul di situ. Nah, tidak mungkin antum semua pingin anak itu 100% baik dititipkan di pesantren. Ketika pulang, apa yang dilakukan oleh mereka? Tidak mungkin. Jadi yang pertama, rumah. Oleh sebab itu, dinyatakan baiti jannati. Rumahku adalah apa? Surgaku. Kenapa Nabi SAW mengajarkan apa yang harus dibaca di rumah? Salah satunya mengajarkan untuk membaca surat Al-Baqarah. Kenapa Nabi SAW menganjurkan sholat tatawu, sholat rawatib di rumah? Lebih afdol ketimbang apa? Di masjid. Di antaranya apa? Imaratul bait, memakmurkan rumah dengan keislaman. Kenapa Nabi SAW mengajarkan makan bersama? Ya walaupun kita sadari hari ini mungkin antum dengan anak-anak antum jarang makan bersama. Karena mungkin juga Antum pergi, anak antum masih tidur, ya sebagian para pekerja. Antum datang, anak antum juga udah pada tidur. Muskilahnya banyak ya. Pendidikan kita ini. Tapi harus sadar. Paling tidak antum sekarang sadar. Ya tidak mungkin kita ingin punya generasi, tapi rumah kita bukan tempat apa? Pendidikan. Diciptakan sedikit demi sedikit. Kemudian istri pun ya barangkali ya saya ingin menekankan bahwa antum sebagai kepala rumah tangga ya belikanlah CD-CD tentang pendidikan agar istri di rumah mutolaah membaca buku-buku tentang pendidikan, membaca tentang psikologi anak dan sebagainya. Ya. Istri kita harus dipahamkan. Sebab yang lebih banyak dengan anak ya, terutama mungkin masa-masa SD, masa-masa ibtidaiyah adalah istri kita. Ajari. Bahkan kalau tidak ini, kalau ada tempat-tempat kursus untuk pendidikan, ya kita kursuskan istri kita tentang pendidikan. Sebab tidak mungkin kita pingin apa anak yang baik, generasi yang baik, kalau istri kita juga jahil. Tidak tahu bagaimana mendidik. Harus dia berkorban. Ciptakan rumah ini sebagai apa? Tempat pendidikan. Yang kedua, sekolah. Tidak diragukan lagi bahwa sekolah ini dari sisi manhaj yang diajarkannya, metodenya dan sebagainya harus sempurnakan. Para pemilik pesantren sekolah harus sadar hari ini bahwa harus mampu menciptakan tempat-tempat pendidikan yang layak. Ya, walaupun sadar ataupun tidak disadari, begitu banyak pesantren-pesantren yang ada hari ini masih jauh dari kesempurnaan. Ya, dan ini juga para muhsinin, ya maaf ya, para muhsinin harus juga memperhatikan. Karena ini adalah merupakan aset untuk masa yang akan datang, sedekah jariah. Ya, jangan dikira kalau membuat pesantren itu hanya membangun kelasnya, harus membangun tempat olahraganya. Kenapa? Semua pendidikan tidak mampu dan tidak akan mungkin menciptakan pendidikan hanya anak di kelas. Mereka diberikan pelajaran, stres, Pak. Ya. Banyak kita bikin sekolah, perlengkapan yang lainnya tidak ada. Harus menciptakan tempat pendidikan yang memadai, yang membuat anak itu senang, membuat anak itu sehat, jasadnya, badannya, pemikirannya. Diciptakan. Artinya apa? Bahwa kita hari ini udah harus terbuka. Jangan mungkin pesantren itu terkenalnya mungkin anak-anaknya apa? Borokan. Kata orang Jawa Barat mungkin budug gitu ya. Ciptakan sekolah yang memadai. Yang membuat senang. Nah, yang ketiga, tidak diragukan lagi adalah mujtama lingkungan. Sebaik apapun kita menciptakan pesantren, sebaik apapun kita menciptakan di rumah baik, tetapi manakala lingkungannya tidak baik, apa yang didengar, apa yang dilihat ketika mereka jalan, ketika mereka menganggap perjalanan, maka kita harus mampu menciptakan kondisi masyarakat yang baik. Ya, sekarang umpamanya tempat-tempat main ya, dan sebagainya, kita harus bisa menciptakan. Kemudian yang keempat yang dinamakan dengan al-wasail al-i'laniyah, yang berkaitan dengan media ya. Apa yang kita dengar seperti radio, apa yang kita lihat seperti apa? Televisi. Apa yang kita baca seperti majalah dan koran dan sebagainya. Nah, kalau ini semuanya berfungsi di dalamnya berkaitan dengan pendidikan, isi-isinya mengaju tentang pendidikan, dan jika tidak ada, maka kaum salafiyun ahli sunnah harus berusaha ke sana. Nah, menciptakan umpamanya televisi yang islami, kemudian apa acaranya jelas, pendidikan, baik pendidikan tentang dunia ataupun pendidikan tentang agama ini, pendidikan tentang kesehatan dan sebagainya. Tentunya bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya mengajari yang berkaitan dengan masalah ibadah ataupun iman, tetapi berkaitan dengan berbagai aspek. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita berbicara tentang pendidikan, keempat kekuatan ini harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Coba aja, bagaimana tidak ya, 24 jam acara yang ada di televisi umumnya apa? Acara yang sifatnya hura-hura dan maksiat. Nah, bagaimana mungkin akan menciptakan anak-anak yang berakhlak? Mereka memiliki akhlak yang baik. Apa yang mereka lihat, apa mereka yang contoh adalah hal-hal yang buruk. Tidak mungkin. Jadi artinya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa kita harus melangkah dengan sekemampuan kita, memprogram. Kita punya tujuan dalam dakwah ini dengan tujuan yang sangat hebat, tujuan yang sangat mulia, untuk membangun generasi yang akan datang, generasi yang mulia, yang mereka beriman kepada Allah, melaksanakan syariat Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, masalah yang keempat. Jadi masalah yang keempat kalau kita berbicara tentang pendidikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang perhatian dan poin-poin yang harus kita perhatikan di dalam pendidikan. Bagaimana orang tua mengajari anaknya? Seperti apakah orang tua mengajari anaknya? Poin-poin apakah yang harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya? Islam, dinul Islam, sesungguhnya adalah agama yang sempurna. Agama yang mencakup kepada seluruh aspek kehidupan. Maka pendidikan dalam Islam tidak terbatas kepada satu masalah, tetapi Islam juga membahas berbagai masalah. Maka dalam kalimat yang singkat ini juga saya ingin menyampaikan secara global apa yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik, terutama oleh kedua orang tua dalam mendidik anaknya. Poin yang pertama adalah at-tarbiyah imaniyah ruhiyah. Poin yang pertama adalah memperhatikan pendidikan imaniyah ruhiyah. Yaitu mengajari tentang masalah keimanan ruhiyah. Yang mencakup poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah mengajari anak sejak kecil tentang akidah yang sahih. Jadi mengajari anak sejak kecil tentang akidah yang sahih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya berikan contoh yang sangat mudah, di mana Rasulullah SAW berkata kepada seorang jariah. Ya, jariah ini ya anak kecil yang belum dewasa, artinya adalah seorang budak perempuan yang belum dewasa. Jariah namanya. Adalah hamba perempuan, budak perempuan yang belum dewasa. Faqala aina Allah? Faqalat Jariyah, Allahu fissama. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, di mana Allah? Faqalat Allahu fissama. Faqala a'tikha fa innaha mu'minah. Man ana? Aina Allah? Qala anta Rasulullah. Allahu fissama. Faqala a'tikha fa innaha mu'minah. Lihatlah, Nabi SAW mengajari dan mengecek, artinya mencoba untuk mengetahui sejauh mana iman jariah ini. Maka ia bertanya, siapa aku dan di mana Allah? Maka ia mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Allah berada di atas langit. Lalu Nabi SAW mengatakan, merdekakanlah karena dia adalah seorang mukmin. Lihat apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Mengajari tentang tawakal. Qala, inni u'alimuka bi arba'i kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tijah. Aku ajari kamu dengan 4 perkara. Jagalah batasan-batasan Allah, akan menjaga Allah kepadamu. Jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan menyertaimu. Maka lihat di sini, kalimatul iman, kalimat tauhid, mengajarkan tawakal sejak kecil. Ini kalimat tauhid. Yang kedua adalah tarbiyah al-halal wal-haram. Yang termasuk dalam poin ini, termasuk membina keimanan, membina ruh adalah mengajari tentang halal dan haram. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Husain sedang memakan kurma, pokoknya Nabi Shallallam, ya bunaya, ya gulam, kuh kuh. Baina ahla baitin la ya'kulu shadaqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Husain radhiyallahu taala anhu, wahai anakku, muntahkan, keluarkan kurma dari mulutmu, sebab itu adalah harta shadaqah. Ahlul bait dilarang makan harta shadaqah. Fayu'allimuhu al-halala wal haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya tentang halal dan haram. Ma'rifat halal dan haram, agar dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Sejak kecil. Kemudian termasuk dalam poin ini adalah tarbiyatul ibadah. Yani mada? Alal adah lil ibadah. Membiasakan untuk ibadah. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, ajaklah, ajarilah anakmu sholat dalam umur 7 tahun. Sehingga para ulama mengatakan, seyogianya anak kita dihitan sebelum 7 tahun. Sebab keumuman para ulama mengatakan syarat, ya, bahwa karena ketika belum dihitan, maka kotoran kencing akan ada di situ. Maka para ulama mengatakan, seyogianya anak itu dihitan sebelum umur 7 tahun. Ya, walaupun di sebagian daerah ada yang udah 17 tahun belum dihitannya, 12 tahun keluar SD SMP baru apa dihitannya. Tarbiyatul ibadah, membiasakan apa, ibadah. Maka ini yang berkaitan dengan apa, tarbiyatul ruhiyah, imaniyah. Ini harus diperhatikan, jadi orang tua harus memperhatikan. Dan termasuk kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang tua harus tahu tentang umur anak kita. Harus tahu tentang dewasa dan tidaknya. Saya berikan contoh ya, ada bahaya yang sangat besar ya. Ada satu kisah menimpa, musibah yang menimpa di antara saudara kita. Ya, karena kedua orang tuanya baik memang, tapi kurang perhatian. Tiba-tiba anaknya ada yang memperkosa ya. Dan kedua orang tuanya tidak tahu kejadian itu. Dan anaknya pun tidak menghabarkannya karena takut. Ya, ketika anak itu diperkosa, kata si laki-lakinya, ya tidak akan apa-apa gitu. Dia tidak tahu apa itu berhenti dari haid dan sebagainya, tidak tahu ya, anak itu. Nah, orang tuanya pun tidak tahu. Tiba-tiba terungkap bahwa anak ini telah hamil 5 bulan. Kenapa? Nah, ketika dicek diketahui bahwa orang tuanya ini tidak tahu bahwa anaknya itu udah haid. Padahal udah berbulan-bulan tidak haid anak ini. Dan orang tuanya tidak tahu. Nah, tetapi minimal kita bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan. Berbagai sesuatu yang bahaya ketika orang tua itu perhatian. Apakah anaknya udah haid? Kalau tiba-tiba tidak haid, timbul pertanyaan. Ada curiga. Kenapa udah berbulan-bulan tidak haid anak ini? Tetapi ketika kedua orang tua tidak ada perhatian, tidak punya perhatian, maka banyak kejadian. Kenapa? Ada mul mubalat, tidak ada perhatian, cuek. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi inilah kewajiban kedua orang tuanya. Poin yang kedua adalah at-tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah yang berkait dengan akhlak, adab dan budi pekerti. Anak kita harus ditanamkan sejak kecil akhlak-akhlak Islami dan adat-adat yang baik yang ada di kaumnya. Ya, walaupun mungkin hari ini anak-anak kita itu memang sangat minim sekali ya, mengetahui tentang adab kaumnya. Ya, mungkin bagaimana dengan orang tua, bagaimana adat berbicara, bagaimana adat memanggil. Sekarang udah sangat sulit kita dapatkan. Tetapi lihat bagaimana Nabi SAW mengajari tentang akhlak. Salah satu contoh, akhlak dalam makan. Satu ketika ada anak kecil makan bersama Nabi SAW dalam satu nampan. Tiba-tiba tangannya itu kemana-mana. Faqala Nabi SAW, ya gulam, samillaha, wakul biyaminik, wakul bimayalik. Wahai anakku, makanlah dengan bismillah dulu. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di depanmu. Jangan mengambil di depan orang. Dididik tentang adab, budi pekerti. Sampai satu ketika Nabi SAW mengawali salam kepada anak kecil. Walaupun dalam kaidah umum, anak kecil kepada yang besar. Tetapi Nabi SAW mengucapkan salam kepada anak kecil dan memulai salam. Dan Anas mempraktekannya. Sampai para tabi'in protes kepada Anas. Wahai Anas, bukankah Nabi SAW mengatakan, as-sagiru alal kabir, wal-kathiru alal qalil. Bukankah Nabi SAW mengatakan, yang kecil kepada yang besar, yang sedikit kepada yang banyak? Faqala Anas, hakada Rasulullah SAW allamana. Demikianlah Rasulullah SAW mengajari kami. Jadi orang tua sebagai pendidik, ya terkadang kita mengawali anak kecil mengucapkan salam. Agar apa? Agar dia tahu adab ketika bertemu. Adab ketika kita berjumpa. Apa yang harus diucapkan? Selamat pagi, selamat sore, atau apa? Anak kita tahu, oh assalamualaikum. Adab. Akhlak. Poin yang ketiga, di mana Nabi SAW juga memperhatikan yang dinamakan at-tarbiyah al-jasadiyah, yaitu tarbiyah yang berkaitan dengan jasad, kekuatan fisik yang dimaksudnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak menginginkan umpamanya generasi yang loyo, badan-badannya tidak sehat ya, badan yang tidak kuat. Maka yang dimaksud di sini tarbiyah jasadiyah adalah termasuk tarbiyah riyadiyah. Mengajari anak tentang olahraga, kesehatan, kekuatan fisik. Dan Nabi SAW, ajarilah anak-anak kamu as-sibaha wa rimayah. Ya, Ajarilah anak kalian, yaitu apa? Memanah. Kemudian apa? Berenang. Ini hanya contoh saja ya. Bagaimana kalau kita mengajari anak itu umpamanya agar sehat, berlari, umpamanya bela diri dan sebagainya, boleh. Fisik anak kita harus sehat. Ya. Tahu tentang kesehatan, kekuatan fisiknya. Sebab tentunya al-mu'minul qawi khairun minal mu'min al-dha'if. Mu'min yang kuat, walaupun maknanya ada dua, kuat dalam iman dan kuat dalam fisik. Tapi kan kita tahu bahwa orang yang kuat fisiknya, dakwahnya juga akan kuat. Coba kalau seorang da'i, ya, ilmunya Masya Allah, tetapi setiap pergi sakit. Ya. Baru datang ke sini sakit langsung, pulang juga sakit. Ya, apa ngajar sekali, sakit sebulan. Nah ini gak bisa. Tarbiyah jasa dia. Sehat. Bahkan anak kita sejak kecil, ya diajari barangkali ya. Ibu-ibu jangan terlalu khawatir ya. Kalau anak itu jatuh, Masya Allah. Nah, kalau dia bisa masih bisa berdiri, biarkan dia berdiri sendiri. Agar apa? Sejak kecil badannya kuat. Fisiknya kuat. Memiliki kemampuan. Sebab dalam ayat Al-Quran dikisahkan tentang Thalut apa? Apa? Bastatan fil ilmi wa bastatan fil jismi. Bahwa Thalut adalah kuat dalam ilmunya, kuat dalam apa? Fisiknya. Apalagi kalau kita lihat dalam ayat 1:10. Satu seorang muslim, orang kafir berapa? 10. Berarti fisiknya harus apa? Harus kuat. Harus kuat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan dalam Islam tidak hanya itu. Kemudian termasuk apa? Para ulama mengatakan tarbiyah fikriyah. Yang dimaksud tarbiyah fikriyah ini bahwa para ulama menggambarkan bahwa anak kita itu harus mampu dari sisi IQ-nya, kecerdasannya. Dan tentunya untuk mendukung kecerdasan anak kita harus diperhatikan sisi-sisi yang tadi atau yang lainnya. Apa? Dari sisi apa yang dimakannya. Dari sisi kesehatannya. Sebab orang yang tidak sehat, orang yang fisiknya lemah, keumumannya berpikirnya juga lemah. Cara berpikir. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau antum berkata, wah saya belum mendapatkan kalau para ulama mentafsir seperti ini dalam metode pendidikan. Ya saya katakan ya para ulama memang banyak yang tidak mentafsir, para ulama hari ini mentafsirnya. Merincinya. Nah, tarbiyah fikriyah yang dimaksud di sini adalah apa? Mendidik anak agar kritis. Agar bukan kritis berarti menentang ayat, bukan ya. Yang dimaksud kemampuan IQ, kemampuan berpikir. Sebab lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu gambaran-gambaran bagaimana menguji tentang kemampuan bertadabur. Salah satu contohnya ketika ada sahabat mengatakan seorang wanita, apakah bagi wanita itu mandi apabila dia mimpi? Kata Nabi SAW, na'am idhya ro'atil ma, iya apabila dia melihat air. Lalu ada seorang wanita mengatakan, apa wanita betul keluar air mani? Maka Nabi SAW tidak mengatakan na'am atau la. Dia mengatakan, kenapa ada anak percis ibunya? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak mungkin ada anak akhlaknya, karakternya, wajahnya seperti ibunya. Kalau tidak ada pencampuran apa? Air mani, tafakkur. Artinya di sini itibar yang dinamakan dengan kias, kias yang sahih. Nabi SAW bertanya di tengah-tengah para sahabat, siapa di antara kamu yang tahu pohon yang tidak jatuh daunnya? Dia perumpamaan orang muslim. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Orang-orang berkata, ini pohon sidr katanya. Pohon yang ada di lembah yang berduri. Abdullah bin Umar walaupun pada waktu itu kecil berpikir, dia mengatakan saya meyakini ini syajaratun nahl. Dia mengatakan ini pohon kurma. Tapi aku malu karena di situ ada bapakku dan ada para sahabat yang kibar, saya tidak menjawab katanya. Tapi telah mampu. Artinya min apa? Tafakur. Tarbiyah fikriyah. Nah, kita berikan contoh hari ini. Para pemuda, para pemudi kita, hatta mahasiswa atau mahasiswi, kenapa begitu mudah diajak oleh aliran-aliran yang sesat? Seperti diramaikan sekarang NII KW9. Ya. Kenapa begitu cepat disesatkan? Kenapa? Sebab anak kita sejak awal itu sifatnya doktrin aja gitu. Pokoknya begini gitu, anak kita diajarinya seperti itu. Tidak diajak bahwa anak ini berpikir dan menggunakan akalnya. Ya. Saya berikan contoh. Ya, kata orang-orang NII N11 ini bahwa sekarang ini belum wajib sholat ya, karena masih periode makiyah. Ya. Tapi yang anehnya kok diwajibkan membayar zakat itu. Padahal zakat diwajibkannya tahun kedua hijrah. Nah kalau anak kita itu kritis ya, wah ini penipuan nih. Kenapa? Sholat kok tidak diwajibkan yang diwajibkan di Mekah, zakat yang diwajibkan di Madinah kok dia mewajibkannya? Wah ini penipuan, ini tentang keuangan gitu kan. Namanya dia berpikir. Tapi anak kita tidak pernah diajari itu sehingga bodoh sampai hari ini. Nah ini apa? Bahwa kita berpikir ya. Mengajari anak itu bagaimana dia itu agar cerdik berpikir. Ya. Tapi bukan berarti harus mengotak-atik ayat yang dimaksud tarbiyah fikriyah ini. Artinya apa? Diusahakan dia untuk mengasah apa? Otaknya. Ya. Saya berikan contoh ya. Saya sering berdialog dengan mahasiswa ya. Dan saya mungkin terkadang suka menggelitik mungkin deg gitu ya ke anak-anak muda ini. Kenapa? Saya katakan antum ini sarjana fisika. Tapi terkadang menjadi orang, maaf ya, artinya standar keilmuannya rendah tentang agama. Padahal ilmu logika itu di dalam agama itu diajarkan. Ya. Ada orang bertanya, ya. Dia mengatakan, apa ustaz hukumnya sholat berjamaah, sholat duhur berjamaah dalam hari raya yang bertepatan hari Jumat dengan apa? Dengan Idul Fitri umpamanya. Kalau ia tidak melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, saya katakan kalau antum itu berpikir cerdik ya, seperti antum menggunakan apa logika dalam ilmu fisika ataupun ilmu matematika, karena saya kira ya ilmu fisika, ilmu matematika itu ilmu logika ya, ilmu logika yang artinya kalau udah belajar seperti itu paling tidak punya logikanya. Saya katakan, kenapa Nabi SAW memberikan rukhsah untuk tidak sholat Jumat berjamaah? Tidak sholat Jumat, kenapa? Supaya tidak dua kali berjamaah. Nah kalau sekarang harus berjamaah sholat duhur, bukan sholat duhur yang diwajibkan, tetapi apa? Sholat Jumat. Jadi antum coba apa bertadabur, bertafakur, gunakan logika ini. Ya kenapa antum bisa pintar tentang ilmu dunia, tentang ilmu akhirat, kok kamu antum tidak bisa menggunakan apa? Logika ini. Apa logika ini? Jadi disinilah bahwa dalam pendidikan kita harus apa? Ya, mengajari anak. Ya, poin yang sangat penting ini, tarbiyah yang berkaitan dengan fikriyah. Jadi menggunakan akal IQ. Di antara poin yang sangat penting, dan ini poin yang terakhir, Allah alam. Ya, untuk kita berisi sebentar dan untuk mengambil wudu. Adalah at-tarbiyah istimaiyah. Bahwa di antara perkara yang sangat wajib diperhatikan bahwa anak ini harus diajari tentang metode kemasyarakatan, muamalah. Sangat keliru ya. Kalau antum mengajari anak itu seolah-olah dipenjara di rumah. Kita sering mendapatkan bahwa anak-anak kita, anak-anak ikhwan, kalau bertamu gitu ya, maka menghabiskan seluruh apa yang dihidangkan. Kadang-kadang mungkin melakukan apa? Apa ya? Sebab mungkin kita sejak anak itu kecil tidak pernah bagaimana anak itu dibawa bertamu gitu. Ini metode yang perkara yang harus diperhatikan oleh kita ya. Ya. Kenapa mungkin kalau dia berbicara dengan orang yang lebih tua ngomongnya kok seperti itu? Kenapa? Karena kita tidak pernah menjelaskan uslub bagaimana kalau menyeru seperti ini. Berdagang. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Bahwa dalam kenyataannya kita sering juga mendapatkan, maaf ya, gelarnya mungkin S1, LC, bahkan lebih dari itu. Tetapi kenapa ketika dia bermasyarakat, dia tidak pernah toleransi dengan temannya, tidak pernah toleransi, tidak pernah bisa menghargai orang tua, tidak bisa pernah menghargai teman dan sebagainya. Kenapa? Oh, dia tidak pernah hidup dalam sebuah lingkungan. Seolah-olah apa yang dikatakannya benar wajib dilaksanakan. Sehingga tidak sedikit umpamanya terjadi apa? Kesenjangan dalam perjalanan dakwah. Disebabkan apa? Sebagian di antara kita itu dari sisi ininya lemah. Ya, maka ya di sebuah pesantren ya diajarkan bagaimana berorganisasi gitu. Bagaimana menangani satu apa? Satu kegiatan. Ya, maaf ya, barangkali sebagian di antara antum menangani sebuah kegiatan daurah. Ya. Umpamanya apa? Metodenya kurang rapi. Gitu. Ya. Kenapa? Tidak tahu bagaimana meminit, bagaimana memerintahkan orang, bagaimana menyuruh orang. Sebab tentunya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam level atas itu pendidikan kita, ya mungkin kita-kita ini akan mati kan. Nah, kalau kita tidak mendidik anak kita, bagaimana siasah politik ya? Politik itu bukan masuk parlemen saja. Yang dimaksud politik, hatta kita membuat pesantren harus punya politik. Siapa yang layak jadi sekretaris? Siapa yang layak jadi bendahara? Siapa yang layak jadi keamanan? Harus punya siasat. Harus punya gambaran. Ya. Siasat tasusun nas. Harus kita bisa menempatkan. Ya. Artinya apa pendidikan ini? Bahwa anak kita juga sebagai generasi yang akan datang harus paham. Politik, siasat. Ya. Dalam hal-hal semacam ini. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi bagaimana mendidik anak kita agar mampu bermuamalah? Kalau anak kita jadi pedagang, kalau anak kita jadi seorang pemimpin, kalau anak kita jadi seorang manajer dan sebagainya, harus memiliki kemampuan-kemampuan itu semua. Bahkan dakwah ini harus punya siasat. Dakwah ini harus berpolitik. Harus punya siasat. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kejelian. Ya, anak kita diberikan kejelian. Bagaimana berpikir ke depan. Bagaimana menimbang masalah dan sebagainya. Saya berikan satu kisah ya. Bahwa mengajari orang itu jeli. Siasat. Politik. Itu dalam setiap disiplin ilmu. Umpama. Kita mengajari seseorang agar menjadi seorang kodi. Ada disebutkan dalam buku Bahrul Adab, buku bahasa Arab, seorang kodi yang cerdik. Waktu itu dikisahkan ada seorang pencuri tempat menanak nasi yang dihadapkan oleh seseorang ke seorang kodi. Ketika dihadapkan dalam majelis, kebetulan si pencuri penanak nasi ini kedua tangannya itu tiada. Jadi tangannya tiada ya. Kedua-duanya. Cacat. Lalu ketika ditanya, benarkah kamu mencuri barang ini? Lalu dia hilah. Dia mengatakan, wahai kodi, mana mungkin saya membawa barang ini? Pakai apa saya membawa barang ini? Saya tidak punya tangan. Fayatafakkar, maka dia berpikir. Dan dia bikin siasa. Kalau begitu saya sekarang akan hadiahkan ya, tempat ini. Silakan oleh kamu bawa ke rumah. Dan kamu bebas. Tiba-tiba dia membawanya dengan kepalanya dan dimasukkan begini. Lalu dia berjalan membawa barang itu dengan kepalanya begini. Maka kata kodi ini, demikianlah kamu mencuri barang ini. Akhirnya dia apa mengaku setelah itu bahwa demikianlah aku mencuri barang ini. Jadi, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah dalam Islam, artinya tingkat kecerdikan, muamalah, istimaiyah, harus dibina. Bahwa anak kita ini betul-betul menjadi generasi yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan dari berbagai sisi, disiplin, ilmu, akhlak, ya, adab, kekuatan fisik, kekuatan jasad. Dan inilah perkara yang harus diperhatikan dalam pendidikan Islam, dalam syariat Islam. Maka oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa itulah yang harus dipahami oleh kita bersama sebagai kedua orang tua, bahwa mendidik anak tidak semata-mata kita mengajari mungkin anak bisa surat Al-Fatihah, bisa tentang masalah iman, tetapi sisi-sisi yang lain harus kita perhatikan, harus menjadi perkara yang harus kita perhatikan. Sebab itu adalah perkara-perkara yang diperhatikan oleh agama yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan ya, seperempat jam kita beristirahat untuk mengambil wudu dan juga mungkin rohat. Dan sebagaimana tadi panitia mengatakan, insya Allah nanti setelah sholat duhur, apabila antum memerlukan untuk dialog dan beberapa pertanyaan, insya Allah kita akan buka setelah sholat duhur. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.